Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mubasysyirina wa mundzirin liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus tetap dapat menjalankan perintah Allah. Untuk itulah kami di sini berusaha untuk memberikan apa yang kami miliki, supaya kita merasakan kenikmatan itu bersama melalui firman Allah Subhanahu wa taala, melalui juga siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladhina khalau min qablihim. Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Artinya, mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, sesungguhnya saya pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. Ini adalah ayat ini mengingatkan kita kembali tentang kaitannya dengan ayat yang sebelum ini kita kaji, yaitu mengatakan dengan ayat ini adalah kaum yang tidak beriman kepada Allah, tetap saja mereka melakukan kesesatan. Seakan-akan mereka menunggu azab yang akan menimpa mereka, sebagaimana telah terjadi pada kaum sebelumnya yang tidak beriman. Padahal telah datang kepada mereka Rasul yang menjelaskan seluruh akibat yang telah terjadi atas para pendusta dahulu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bahwasanya ayat ini adalah sebetulnya ayat ini sangat mengerikan kepada kita, bagi orang-orang yang tidak pernah tersentuh jiwanya. Pertama, ayat yang kita kaji 101 sebelum ini adalah mereka tidak pernah melihat keagungan Allah di muka bumi ini, padahal Allah sangat sempurna ciptaannya. Kita lihat saja langit yang begitu indahnya. Keindahannya itu, bangunan ini tidak pernah ada tiang yang menopang langit itu supaya tidak runtuh. Dan yang indahnya juga adalah kita tidak pernah merasakan bahwasanya langit itu akan runtuh menimpa kita, makhluk alam yang ada di muka bumi ini. Ini adalah berkat karena kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi naifnya di sini, atau yang menjadikan sesuatu apabila seseorang itu telah tidak dapat menikmati bagaimana keindahan alam, maka dengan ayat inilah Allah menjelaskan kepada kita, orang-orang seperti itulah yang akan merusak karena dia tidak pernah merasakan bagaimana sempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat sekarang ini, banyak dari kita yaitu yang secara sadar ataupun tidak dia sadari, padahal dia itu sudah merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita lihatlah terjadi sekarang ini di mana-mana banjir, tidak hanya di Medan saja, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Itu karena disebabkan kita ini sangat lengah ataupun sangat lemah, dan tingkat kesadarannya itu juga sangat lemah, sehingga kita selalu menggantungkan diri kita satu sama lain, sehingga satu pun orang tidak ada yang pernah bekerja. Sampailah pada saatnya datang itu banjir disebabkan oleh karena saluran-saluran air ataupun drainase-drainase yang begitu banyaknya sekali sekarang begitu besar, tapi dia tidak berfungsi. Karena apabila datang air hujan yang mana membuat itu seluruhnya banjir, marilah kita di tahun 2010 ini, mudah-mudahan dari lingkungan kita saja tidak menjerat kita, tidak menyiksa kita. Karena kalau kita dapat mengatasi hal itu, berarti kita sudah dapat menikmati apa yang sesungguhnya yang diminta di dalam Islam. Karena Islam menginginkan kita itu indah, bersih dan segala macam. Kalau sudah seperti itu, nanti lingkungan kita, kita akan merasakan betapa pentingnya yang ada lingkungan di sekitar kita, sehingga sekitar kita itu menjadikan indah. Kalau sudah begitu, kita tidak akan lengah. Kita selalu menjaga lingkungan kita, bahkan alam semesta ini. Karena ayat yang kita kaji saat ini adalah berupa peringatan bagi orang-orang yang tidak pernah mengindahkan perintah Allah. Seakan-akan dalam ayat ini, Ustaz Ardiansa, mereka itu menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini, Ustaz? Apakah memang betul seakan-akannya itu menunggu azab Allah SWT akan menimpa mereka? Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya ayat ini memerintahkan kepada kita untuk belajar dari masa lalu, dari apa yang telah terjadi atas umat-umat terdahulu, bahwa Allah SWT telah menurunkan azab kepada mereka karena kekufuran mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, kalau tadi pertanyaan Ustaz Fajrul mengatakan apakah manusia itu menunggu-nunggu azab Allah Subhanahu wa taala, atau apakah ada orang seperti itu, maka jawabannya ada. Ya. Bahkan bisa kita katakan sekarang relatif lebih banyak orang yang menantang-nantang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Dia mengatakan bahwa aku sudah buat-buat begini dari kemaksiatan, ternyata oke-oke aja, aman-aman aja, kan begitu. Dia mengira bahwa kejadian yang menimpa dirinya itu ya, tidak terjadi, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengakhirkan, ya, menunda bagi dirinya karena apa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada dirinya untuk beriman. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan azabnya itu pada kesempatan yang lain. Kita melihat bahwa Fir'aun ketika diajak oleh Nabi Musa alaihi salam untuk beriman kepada ajaran Nabi Musa, dan dia sombong, bahkan mengejek Nabi Musa dan ajaran yang beliau bawa, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan ketika itu juga kematian, ya, kepada Fir'aun dan bala tenteranya, dan begitu juga kepada Haman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azabnya kepada Fir'aun, sampai akhirnya Fir'aun sudah putus asa ketika dia tenggelam di Laut Merah. Dan ketika itu dia sudah merasakan bahwa tidak ada lagi penyelamatnya. Dan ketika itu dia ingin beriman kepada ajaran Nabi Musa. Bahkan Al-Quran mencatat bahwa Fir'aun telah mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun," aku beriman kepada Tuhannya Musa. Maka hal ini sebenarnya, ya, menunjukkan bahwa kehinaan telah terjadi pada diri Fir'aun. Ya, bahwa sekalipun dia telah mengatakan beriman ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran Nabi Musa, maka Allah sudah tidak lagi menerimanya ketika itu. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan ada saat-saat di mana seseorang itu sudah tidak lagi diterima imannya. Ketika sudah ghar-gharah, ya, ketika sudah terbitnya matahari dari barat. Ya, padahal matahari itu seharusnya terbit dari timur. Kemudian ketika sudah turunnya hari kiamat, maka hari itu sudah tidak ada lagi manfaatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi pada masa lampau itu adalah merupakan pelajaran yang begitu berharga, yang luar biasa, sangat berharga bagi manusia, ya, yang kemudian dengan pelajaran itu dia membangun masa depannya. Orang yang tidak berkaca, tidak belajar dari masa lalu, ini adalah orang yang paling bodoh. Orang yang sangat dungu, bahkan lebih bodoh daripada binatang peliharaannya sendiri, bahkan lebih bodoh dari apa yang binatang, makhluk yang tidak memiliki akal sama sekali. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mampu menurunkan ke atas manusia itu ya azab kapan saja, pagi, siang, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah manusia itu merasa tenang, ya, apakah suatu penduduk negeri, satu kampung itu merasa tenang, ya, pada malam hari ketika mereka didatangkan suatu azab, dan begitu juga apakah mereka juga merasa tenang ketika datangnya azab itu pada waktu duha, ya, waktu mereka sedang bekerja atau waktu mereka sedang beristirahat. Jadi kita melihat di sini bahwa keimanan itu singkatnya hendaklah senantiasa dipelihara, dijaga di dalam diri. Karena apa? Karena bisa saja kematian itu datang kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, jangan kita sampai menantang-nantang Allah, ya, menunda-nunda taubat kita kepadanya, tetapi segerakanlah untuk berbuat kebaikan dan untuk memperbaiki diri senantiasa dan tidak menunggu hari esok. Kata Ibnu Umar di dalam sebuah riwayat, fa idza asbahta fala tantaziril masaa, fa idza amsayta fala tantaziris sabaha. Kalau kamu dapat berbuat baik pada subuh hari, maka jangan tunggu sampai sore hari. Dan begitu juga kalau kamu dapat berbuat baik pada sore hari, jangan tunggu sampai esok pagi. Jadi ketika kita mampu untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri kita saat sekarang ini, jangan tunggu sedetik pun. Ya, sekarang kita kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita dan meningkatkan amal ibadah kita. Jangan tunggu nantilah kalau sudah pensiun, nantilah kalau sudah tua, nantilah esok atau kapan, tidak. Tetapi kita melakukan dan kita berazam untuk memperbaiki diri kita secepat mungkin, karena kematian itu pun tidak pernah memberitahu kita. Mungkin itu saja. Iya, memang sangat menarik sekali ayat ini. Yaitu juga salah satu hikmah dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak berita gembira itu? Yaitu ketika Allah berfirman, "Qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin." Artinya apa? Allah memberikan berita gembira kepada Rasulnya. Apa itu? Tentang akan Rasulullah akan melihat siksa mereka nanti ketika berada mereka di api neraka di sana. Berarti di satu sisi lain, Allah juga menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang dapat menjaga dan merawat lingkungan ini disebabkan oleh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ustaz, bahwasanya kita dapat menyimpulkan dalam hal ini, orang yang dapat menjaga lingkungan sekitarnya yang begitu indah dan dapat merapikan, ini adalah terbukti dari pancaran keimanannya. Karena kalau orang yang tidak beriman tidak akan tersentuh jiwanya sedikit terhadap lingkungan itu, karena dasarnya dia saja tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu yang begitu dan sangat sempurnanya. Maka di sini bisa dikatakan, apa yang dikatakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat mengingatkan kita dengan ayat ini supaya kita dapatlah berhati-hati, dapatlah menjaga juga lingkungan kita supaya kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan hal yang sangat indah. Maka dalam kesimpulan ayat ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya kalau kita melihat secara tersirat dalam arti ayat ini, orang yang menjaga lingkungan berarti itu terpancar oleh keimanannya. Karena keimanan seseorang itu dia akan merenungkan bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah menciptakan onta, bagaimana Allah menciptakan seperti yang sudah digambarkan oleh Ustaz Ardiansah tadi. Itu adalah menandakan detailnya keimanan seorang sehingga dia tidak pernah berlari dari wilayah Allah Subhanahu wa taala, tetap mengatakan bahwasanya Allah itulah sebagai segala sesuatunya dan sebagai ketergantungan kita semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal.